Maka ini digunakan waktunya sebaik-baiknya agar bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Kita berkumpul pada hari ini tanggal 17 Safar 1435 Hijriah untuk kembali membaca kitab Tafsir As-Sa'di, yaitu kitab Taisir Kalimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manna, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ulama abad ke-14 Hijriah, yang berasal dari negara Arab. Dan para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada minggu yang lalu kita, atau pada hari kemarin lebih tepatnya, kita sudah membicarakan tentang bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali penyebutan-penyebutan tentang kekuasaan Allah, penciptaan Allah, pengaturan Allah, yang disebut dengan Tauhid Rububiyah. Dan kita sudah ambil pelajaran bahwa Tauhid Rububiyah, siapa yang meyakini tentang Tauhid Rububiyah, maka mengharuskan dia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala secara uluhiyah. Apa maksud dari apa yang sudah kita sebutkan ini? Nah, siapa yang bisa jawab? Tauhid Rububiyah melazimkan Tauhid Uluhiyah. Nah, pakai mic. Kasih mic. Meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan, menguasai dan memelihara, sehingga mewajibkan manusia untuk beribadah kepada Allah. Iya. Ketika seorang meyakini Allah lah satu-satunya pengatur, berkuasa dan memelihara, maka harus baginya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, harus baginya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan perkataan menarik sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Al-Akh. Perkataan menarik yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan annahu al-khaliqur raziqu malikul mudda malikud dar wa sakiniha wa raziquhum. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah lah maha pencipta, maha pemberi rezeki, dan penguasa rumah-rumah, dan penguasa yang tinggal di dalam rumah-rumah tersebut, dan pemberi rezeki atas mereka semuanya. Fabihadha, lihat, kemudian dengan ini, akibat ini atau sebab ini, yastahiqqu an yu'bada wahdahu wala yushraka bihi ghairuhu. Maka berhak atasnya untuk diibadahi semata-mata dan tidak disyirikkan dengannya dengan sesuatu apapun. Nah, ini barang siapa yang meyakini Allah lah satu-satunya pencipta, pengatur, berkuasa, maka dia tidak boleh untuk beribadah kepada selain Allah. Dalam kata lain, kenapa kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah? Siapa bisa jawab? Kenapa kita tidak bisa, tidak boleh diharamkan untuk beribadah kepada selain Allah? Kenapa? Karena selain Allah tidak mencipta, tidak berkuasa, tidak mengatur. Ya, karena selain Allah tidak memiliki rububiyah. Selain Allah tidak punya kuasa. Makanya kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang ke-21 dan ke-22, lebih tepatnya ayat ke-22 dari surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu dalam keadaan kalian menyadarinya. Hari kemarin kita sudah ambil pelajaran di sini tentang Definisi syirik. Apa itu definisi syirik? Menjadikan sekutu bagi Allah. Itu definisi syirik, Pak. Ada Allah, kita jadikan sekutu untuknya. Yang bisa bersatu dengan Allah. Ini namanya syirik. Dan ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, ya. Antaj'ala lillahi niddan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dosa yang paling besar adalah kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Wa huwa khalaqak, dan dialah yang menciptakan, padahal dialah yang menciptakanmu. Ya, ini definisi syirik. Dan memahami definisi ini penting. Karena dengan definisi ini akhirnya kita tahu bagaimana sebenarnya kesyirikan tersebut yang harus dijauhi, yang apabila orang mati di dalamnya tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan sekutu, ada Allah, kita jadikan sekutu bagi Allah bersama-sama dengan Allah. Contoh, ada orang berdoa kepada Allah, tetapi pada saat yang bersamaan dia juga masih percaya kepada hal-hal yang berbau mistik, khurafat, ya, yang tidak masuk akal. Bahwasanya ada yang mengatur Allah, juga ada yang memberikan kesembuhan selain Allah, dia satukan. Ini namanya berbuat syirik. Bisa dipahami, Pak, ya? Itu definisi kesyirikan. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Kamu menyembah kepada Allah, kamu menjadikan untuk Allah sekutu, padahal Allah yang menciptakan. Nah, jadi sudah kita pelajari kenapa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Selain Allah tidak berhak. Kenapa tadi? Karena Allah mempunyai rububiyah. Rububiyah itu tiga porosnya, Pak. Penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Nah, ini yang memiliki hanya Allah, yang mencipta hanya Allah, yang mengatur hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah, maka Allah lah yang paling pantas untuk disembah. Yang masih percaya kepada keris, jimat, susuk, cincin beraja, intalu beraja, batok kepala beraja, ya, rompi ada rajahnya. Ini namanya dia berarti mensyirikkan Allah. Dari sisi mana? Menjadikan bagi Allah sekutu. Dalam perihal apa? Dalam perihal memberikan manfaat, menahan bahaya, dan semisalnya. Menyembuhkan penyakit, dan semisalnya. Masih percaya ada sungai yang bisa menyembuhkan anak-anak yang sakit. Biasanya anak-anak baru lahir dibawa ke sungai tersebut. Ada gak di Banjar ini? Ada. Ada biasa, dan biasanya di samping-samping kuburan yang dianggap keramat dan berkah. Anaknya, bayinya masih merah-merah muda, ya, dibawa ke sana. Dia masih percaya Allah pencipta. Kalau ditanya siapa yang mencipta, kalau ditanya kamu berdoa kemana, dia berdoa kepada Allah. Tetapi pada saat yang bersamaan dia percaya kepada sungai. Ini namanya menyamakan Allah, ya, menjadikan bagi Allah sekutu, yaitu sungai. Dalam perihal memberikan kesehatan, memberikan manfaat, menahan bahaya. Nah, ini namanya perbuatan apa? Syirik. Bisa dipahami, ya? Baik, kita lanjut ke ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Artinya, wa in kuntum fi raibin, jika kalian di dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, dari apa-apa yang telah kami turunkan terhadap hamba kami. Hamba kami nanti akan saya jelaskan, di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di sini ada faedah nanti. Fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkanlah sebuah surat yang semisal dengannya. Wad'u syuhada'akum, dan serulah pembantu-pembantu kalian min dunillah, selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian memang benar-benar. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak mengerjakannya. Wa lan taf'alu, dan kalian tidak akan pernah mengerjakannya. Fattaqun nar, maka takutlah terhadap neraka. Allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. U'iddat lil kafirin, yang telah disediakan untuk orang-orang kafir. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, penulis Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah mengatakan, wa hadha dalilun aqliyun ala sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sihhati ma ja'a bihi. Nah, faedah pertama pagi ini, surat Al-Baqarah ayat 23 adalah dalil akli tentang kebenaran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Baqarah ayat 23 adalah dalil akli tentang kebenaran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ayatnya tadi? Yaitu ayatnya menantang. Dari sisi mana pendalilannya? Yaitu bahwa surat Al-Baqarah ayat 23 ini menantang orang-orang yang belum masuk Islam. Kalau seandainya kalian bisa atau masih ragu dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diturunkan kepada beliau yaitu berupa Al-Qur'an, maka silakan datangkan semisal dengan Al-Qur'an, satu surat aja. Semisal dengan Al-Qur'an, satu surat aja. Silakan satu surat yang paling pendek. Surat apa yang paling pendek? Al-Kautsar. Ya, silakan datangkan. Ternyata tidak ada, sampai sekarang tidak ada yang bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Makanya faedah pertama yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah adalah ayat ini merupakan bukti tentang kebenaran kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, faqala wa in kuntum ma'syarul mu'anidin lirrasul, jika kalian wahai orang-orang yang menentang Rasul, ar-radina da'watahu, yang menolak dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-za'imina kadzibahu fi syakkin wa ishtibah, yang menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdusta di dalam keraguan-raguan dan di dalam kesamar-samaran, mimma nazzalna ala 'abdina, dari apa-apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Nah, ini ada pelajaran. Gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua. Gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua. Muhammad Abdullah dan Muhammad Rasulullah. Ini hamba gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun Abdullah dan Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini gelar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh lepas dari itu dan tidak boleh dikurangi, tidak boleh juga dilebihkan. Apa maksudnya gelar Rasul sallallahu alaihi wasallam? Muhammadun Abdullah. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ini, mimma nazzalna, ala abdina. Lihat kata-kata abdina, ya, abdina. Kata-kata ini adalah gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. Dari apa-apa yang telah kami turunkan atas hamba kami. Jadi gelar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah Abdullah, hamba Allah. Ya. Gelarnya yang pertama yaitu Abdullah. Apa arti maknanya Abdullah? Berarti hamba Allah. Kalau hamba Allah berarti la yu'bad, tidak boleh diibadahi, tidak boleh disembah, tidak boleh dimintai. Kalau Abdullah berarti la yu'bad. Ya. Kemudian gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah Rasulullah. Rasulullah. Kalau Rasul Allah, apa dalilnya? Banyak dalam Al-Qur'an. Muhammadun Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari rahamaa'u bainahum. Surat apa itu? Al-Fath. Muhammad Rasulullah. Dan orang-orang Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya, sungguh mereka adalah orang-orang yang keras terhadap orang kafir dan saling kasih sayang terhadap sesama mereka. Nah, ini gelar Rasul yang kedua, Rasulullah. Konsekuensinya apa? La yukadzab. La yukadzab. Tidak boleh didustakan. Ini gelar Rasulullah SAW. Tidak boleh lebih kurang dari ini dan tidak boleh lebih tinggi dari ini. Kalau lebih kurang, merendahkan Rasul. Kalau lebih tinggi, menyamakan Rasul dengan Allah. Karena orang kadang bingung, mana yang saya sembah sebenarnya? Allahkah Muhammadkah sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya tidak usah bingung. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai cuma dua gelar, Abdullah dan Rasulullah. Contoh ayat yang lain yang menunjukkan Abdullah dalam surat Al-Isra, ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya Abdullah. Ini gelar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini faedah kita ambil dari ayat tadi surat Al-Baqarah ayat 23, dari apa-apa yang telah kami turunkan terhadap hamba kami. Hamba ini adalah salah satu gelar dari gelarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan pengertian itu penting karena dengan seperti itu kita tidak akan pernah merendahkan Rasulullah di bawah derajatnya dan sebaliknya tidak akan pernah apa? Meninggikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas derajatnya. Contoh misalkan orang akan bertanya, boleh enggak kita berdoa kepada Rasulullah minta syafaat? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berikanlah syafaat kepadaku. Boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena bertentangan dengan dua gelar tadi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya seorang budak Allah, hamba Allah yang tidak pantas untuk apa? Dimintai, diibadahi, kita berdoa dengannya tidak pantas. Tidak boleh orang minta rezeki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah. Tetapi tidak boleh kita mendustakan. Karena kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang diberikan wahyu oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dari hawa nafsu kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan. Baik, lanjutan. Penulis kemudian mengatakan, hal huwa haqqun aw ghairuhu? Apakah ia adalah benar atau selainnya? Fahahuna amrun nisf fihi al-faisalah bainakum wa bainahu wa huwa annahu basharun mithlukum. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang mendakwahkan menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar atau tidak, maka mereka menganggap itu adalah sebuah keraguan-raguan. Dan inilah perbedaan antara mereka dengan kalian. Ya. Wa huwa annahu basharun mithlukum laisa bi afsahikum wala bi a'lamikum wa antum ta'rifunahu mundu nasha'a bainakum. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti kalian. Bukan yang paling fasih, bukan yang paling alim. Dan kalian mengetahui beliau semenjak dia hidup di tengah-tengah kalian. La yaktub wa la yaqra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menulis, tidak juga membaca. Fa ataakum bikitabin za'ama annahu min indillah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangkan kepada kalian sebuah kitab yang mengaku bahwasanya kitab tersebut adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qultum antum annahu taqawwalahu wa aftarahu. Dan kalian wahai orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdusta atas itu. Fa in kana al-amru kama taqulun. Kalau seandainya memang seperti itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdusta atas Al-Qur'an, fa'tu bi suratin min mithli. Maka datangkan Al-Qur'an yang semisal dengannya. Kalau seandainya kalian kan tahu, ini seakan-akan Syekh ini membantah orang-orang kafir ya. Kalian kan tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia biasa, hidup di tengah kalian. Kemudian dia tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Lalu sekarang malah ngaku dapat kitab suci dari Allah. Ya. Sebagaimana yang kalian sangka seperti itu. Lalu kalian tidak mau beriman karena itu dianggap adalah dusta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau begitu, kalau seandainya kalian menganggap itu adalah sebuah kedustaan, coba datangkan surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Ya. Wasta'inu biman taqdiruna alaihi min a'wanikum wa syuhada'ikum. Silakan minta tolong kalian dengan orang-orang yang mampu untuk membuat seperti Al-Qur'an. Nah, di sini kan terletak keutamaan dan juga mukjizat Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an tidak bisa dibuat oleh manusia. Pertama, coba Allah Subhanahu wa taala nantang mereka mendatangkan Al-Qur'an. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kalian tidak mampu, silakan minta tolong. Minta tolong kepada orang yang ahli bahasa sekalipun membuat seperti Al-Qur'an. Ini mukjizat Al-Qur'an. Maka seperti yang kita sudah sebutkan tadi, bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 23 ini adalah terdapat bukti kebenaran kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 23 ini bukti tentang mukjizat Al-Qur'an. Bukti tentang mukjizat Al-Qur'an bahwasanya tidak ada seorang pun sampai saat ini yang diutus tidak ada seorang pun sampai saat ini yang bisa memberi seperti Al-Qur'an. Maka kata beliau, fa inna hadza amrun yasir alaikum. Sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi kalian, khususan wa antum ahlul fasahati wal khatabah. Apalagi kalian adalah orang-orang yang bahasa Arabnya fasih dan orang-orang yang suka berkhutbah. Jadi kalau ingin menurunkan Al-Qur'an, silakan datangkan seperti Al-Qur'an. Ternyata mereka tidak mampu, padahal mereka itu adalah apa? Orang-orang yang ahli bahasa Arab. Orang-orang yang ahli sajak, orang-orang yang ahli syair. Tapi mereka tidak mampu. Wal adawata al-azimah lir rasul, dan juga permusuhan yang agung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in jitum bi surati min mithli fa huwa kama za'amtum wa illam ta'tu bi surati min mithli wa ajaztum ghayat al-ajz wa lan ta'tu bi surati min mithli. Kalau seandainya kalian datang dengan surat yang semisal dengan Al-Qur'an sebagaimana yang kalian kira, dan kalian tidak akan pernah bisa mendatangkannya. Dan ini bukti Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang tidak ada yang bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di mengatakan, "Fa hadza ayatun kubra wa dalilun wadihun jaliyun ala sidqi wa sidq terang tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benaran apa yang dibawa oleh beliau yaitu berupa Al-Qur'an. Fa yata'ayyanu 'alaikum ittiba'ah." Maka wajib kalau begitu bagi kalian untuk mengikutinya karena kalian sudah tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Wattiqa'un nar allati balaghat fil hararatil 'azimah wasyiddah. Dan sudah saatnya kalian untuk takut kepada neraka. Kalau kalian tidak mau beriman, dapat neraka yang mana sangat panas sekali dan sangat sadis sekali. Ingkarat angkarat ukhuduhan naswil hijar laysat kanari dunya allati innama tattaqadu bil hatab. Tidak seperti api dunia yang dinyalakan dengan kayu bakar. Wa hadhihi an-nar al-mawsufa mu'iddatun wa muhayyi'atun lil kafirin billahi wa rasulih. Dan neraka ini yang disifatkan dengan sifat yang sangat panas tadi itu disediakan dan disediakan untuk orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Fahdharu al-kufra bi rasuli ba'da ma tabayyana lakum annahu rasulullah. Maka jauhilah kekafiran, tidak percaya dengan seorang rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah jelas bagi kalian bahwasanya beliau adalah seorang rasul. Apa yang beliau ingin sampaikan dari tadi? Beliau mengatakan, "Wah, kalian orang-orang kafir. Kalian itu kan ahli bahasa. Kalian itu ahli orang Arab asli. Kalian itu ahli sajak, ahli syair. Kalau kalian tidak percaya kepada Rasulullah yang mana dia adalah orang yang biasa di antara kalian, kemudian bahasanya tidak biasa saja, kemudian tidak menulis, tidak membaca, tetapi sekarang membawa Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalau begitu silakan datangkan yang semisal dengan Al-Qur'an dan silakan kalian minta tolong kepada orang-orang yang bisa menolong kalian." Ternyata tidak bisa. Kalau kalian tidak bisa datangkan satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an, maka pada saat itu yang ada pada diri kalian adalah beriman. Aturan kalau sudah tidak bisa, padahal kalian ditantang oleh Allah dan kalian tidak bisa menjawabnya, maka kalian semestinya harus apa? Beriman. Semestinya seperti itu. Dan harus menjauhkan diri dari api neraka yang panasnya, yang bahan bakarnya diciptakan dari apa? Manusia dan bebatuan. Subhanallah Pak, saya tadi malam saya katakan di Masjid Ar-Rahmah ya namanya, bahwasanya kalau kita berkenaan membaca ayat Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang neraka, ya, yang ada pada benak kita cuma satu, wa bi'sal masir, tempat kembali yang paling buruk, tempat kembali seburuk-buruk tempat kembali, tidak pernah ada ketenangan sedikit pun, tidak pernah ada kenyamanan, tidak pernah ada nikmat, tidak pernah bahkan sampai bernafas pun tidak nyaman walau sekejap pun. Tidak ada kenikmatan. Coba perhatikan di sini Allah menyebutkan tentang takutlah kepada neraka di ayat yang ke-24 kan. Kalau kalian wahai orang-orang kafir Quraisy yang ahli bahasa, ahli Arab, ahli sajak, ahli syair, tidak bisa mendatangkan semisal dengan Al-Qur'an, maka bertakwalah kalian, takutlah terhadap neraka. Memang pantut ditakuti. Karena di dalam neraka cuma ada penderitaan, cuma ada siksa, cuma ada azab, tidak ada nikmat, tidak ada. Bahkan nikmat itu diberhentikan tidak pernah ada. Ya, siksa itu diberhentikan tidak pernah ada neraka. Yang ada cuma azab, tambah hari tambah berat azabnya. Azab tambah hari tambah berat azabnya terus seperti ini. Sampai kan disebutkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina finnar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab." Orang-orang yang di dalam neraka, penjaga-penjaga neraka jahannam, mereka mengatakan, "Coba kalian minta kepada Allah untuk kami. Agar apa? Agar meringankan sedikit satu hari saja, ya, satu hari saja dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala." Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat Ghafir ayat 40 atau surat Al-Mu'min ayat 40. Ini menunjukkan bahwasanya penghuni neraka itu saking bosannya di neraka, disiksa tapi nggak mati-mati, Pak. Kalau disiksa mati kan selesai urusan. Makanya mereka mengatakan di dalam ayat yang lain, "Wa nadau ya maliku liyaqdi 'alaina rabbuk." Wahai Malik, ya, sudah matikan saja. Rabbmu bilang kepada Rabbmu, bilang kepada Allah, ya, matikan saja kami. Kami bosan untuk disiksa. Subhanallah. Liyaqdi 'alaina rabbuk. Saking bosannya disiksa, tapi tidak mati-mati, Pak. Kalau ada orang menyiksa orang lain, misalkan ada orang dendam kepada orang yang kemudian dia bunuh, dia mutilasi, ya, pas dimutilasi tersebut terasa enggak? Kalau sudah mati terasa enggak disiksa? Enggak. Orang kalau dimutilasi tidak terasa, ya. Mau dipotong berapa saja, dipotong 20 potong, terasa karena sudah mati. Lah, yang di dalam neraka itu tidak mati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyaqdi apa? Kullama nakat juludum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kulit mereka hangus, maka kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan siksa. Ini beratnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah neraka. Sampai tadi mengatakan, baringkan saja dari siksa. Saking tidak pernah ada libur dari siksa. Tidak pernah ada libur siksa, Pak, di neraka itu. Bapak tahu tingkatan neraka yang paling ringan siksanya? Rasulullah SAW bersabda, "Inna min akhaffin nas azaban yawman qiyamah." Sesungguhnya orang yang paling ringan siksanya pada hari kiamat, ya, rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jamratani minan nar. Seseorang yang diletakkan di bawah kedua telapak kakinya batu api. Yaghli minha dimahu. Akibat diletakkan di bawah kaki dua batu api, maka seluruh badannya dari kaki sampai kepala memanas. Puncaknya di kepala, kepalanya jadi mendidih. Ini siksa yang paling ringan. Subhanallah. Ya, dan seperti itu selalu. Tidak mati-mati gitu. Ini yang luar biasanya. Tidak mati, disiksa seperti itu tidak mati-mati. Kalaupun badannya hangus, diganti dengan badan yang lain. Kulitnya hangus, gosong, diganti dengan kulit yang lain. Liyadzuqul adzab. Agar mereka merasakan siksa. Subhanallah. Ya, jadi ketika kita berhadapan dengan sebuah dosa, dosa tersebut diancam dengan neraka, jangan pernah main-main. Ah, nanti bisa bertobat. Kenapa kita tidak boleh seperti itu? Nanti saya bisa bertobat, Allah kan maha pengampun. Maka jawabannya pertama, apakah umur kita panjang untuk kita bisa bertobat? Yang kedua, kalau umur pun panjang untuk kita bisa bertobat, apakah kita diberi petunjuk untuk bertobat? Yang ketiga, kalau umur kita panjang dan diberi petunjuk untuk bertobat, apakah tobat kita diterima? Dosa-dosa kita diampuni, belum tahu kita. Maka jangan, kalau seandainya ada maksiat, dosanya diancam dengan siksa di neraka, jangan pernah main-main. Jangan pernah nyoba-nyoba. Karena di neraka tidak ada ruang, tidak ada waktu, walau sesaat pun. Ada waktu yang lebih kecil daripada detik hitungannya, Pak. Apa? Second, sama detik itu. ya, tulisannya sekon, itu detik itu. Ada yang lebih kecil dari hitungan dari detik. Kalau ada yang lebih kecil, tidak akan pernah ada siksa neraka berhenti. Ingat, semuanya penderitaan, semuanya kesengsaraan. Lihat orang-orang yang tidak mau bayar zakat, kan nanti dia akan dijadikan hartanya itu sebagai ular yang sangat berbisa, yang mengejar-ngejar dia. Kemana dia lari, dia akan kejar. Nah, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu terus seperti itu. Ketika sudah dia terpojok, capek sudah dia terpojok, dikejar-kejar oleh ular. Tapi ular ini masih ingin memakan apa yang dia berikan, tangannya. Sudah terpaksa, daripada kepala saya mendingan makan tangan saja. Hancur tuh tangannya dimakan ular, tumbuh lagi, dikejar lagi, terus seperti itu, tanpa batas. Ya, jadi jangan pernah main-main dengan nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun perkataan orang penduduk neraka yang meminta kepada malaikat Malik penjaga neraka agar malaikat Malik berdoa kepada Allah agar Allah mewafatkan mereka saja, saking bosannya disiksa tapi tidak mati-mati, itu disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 77. Ya. Jadi bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat menarik dari ayat ini, yaitu fattaqunna, dalam hidup encamkan itu baik-baik, takutlah terhadap neraka. Kalau kita lagi maksiat apapun bentuknya, menipukah, memalsukankah, berdustakah, tidak jujurkah, ya, membunuhkah, meninggalkan sholatkah, main wanitakah, berzinakah, apa saja dari dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah, maka ingat fattaqunna, jauhilah neraka, takutlah terhadap neraka. Ya, makanya keliru orang-orang yang ahli tasawuf yang kadang-kadang mengatakan abadullah, aku beribadah kepada Allah, tidak ingin ke surga dan tidak takut terhadap neraka. Bohong kalau tidak takut terhadap neraka. Ya, ini perkataan orang-orang ahli tasawuf. Aku beribadah kepada Allah, apa artinya lagi? Aku beribadah kepada Allah, tidak takut terhadap neraka dan tidak menginginkan surga. Itu bohong itu. Ya, itu penghinaan terhadap neraka. Berani-beraninya tidak takut terhadap neraka. Allah saja berfirman, fattaqun nar, takutlah kalian terhadap neraka. Berat neraka, Pak. Jangan pernah bermain-main. Orang yang cerdas adalah yang orang yang tidak pernah bermain-main dengan siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir kita baca apa yang diteruskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di. Wa hadhihi al-ayat wa nahwa yusammuna ayatut tahaddi. Nah, perhatikan. Ayat yang seperti ini dan yang semisal dengannya, para ulama menamakan ini adalah ayat-ayat tantangan. Jadi faedah selanjutnya, di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat tantangan. Allah menantang orang-orang kafir, musyrik, munafik, ya, untuk mendatangkan Al-Qur'an. Ini ayat-ayat tantangan namanya. Dan itu banyak dalam Al-Qur'an. Dan faedah ayat tantangan ini, ya, catat, faedah ayat tantangan ini untuk melemahkan yang tidak percaya terhadap Al-Qur'an. Faedah ayat tantangan ini untuk melemahkan yang tidak percaya terhadap Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la in tama'atil insu wal jin 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Artinya, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, maka mereka tidak akan bisa mendatangkannya walau mereka saling tolong-menolong. Coba bayangkan Pak, manusia seluruhnya berkumpul untuk membuat Al-Quran. Jin seluruhnya berkumpul untuk membuat Al-Quran. Satu aja ayat dalam Al-Quran, silakan buat. Ya. Seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Kaf Ha Ya Ain Sa, Kaf Ha Ya Ain Sa, Nun, Yasin, Qaf. Ya, coba buat yang seperti itu aja. Enggak bisa. Walau seluruh manusia, walau seluruh jin. Inilah faedah dari ayat tantangan tadi. Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 88. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika seluruh manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, mereka tidak akan bisa mendatangkannya. Meskipun sebagian mereka menolong kepada sebagian yang lain, enggak bisa. Ini disebut dengan ayat apa tadi? Ayat tantangan. Jadi surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24 adalah ayat tantangan. Begitu juga surat Al-Isra ayat 88, ini juga ayat tantangan. Ya. Al-Isra ayat 88 juga ayat tantangan. Apa maksud ayat tantangan, Pak? Allah? Hah? Allah apa? Menantang siapa? Orang-orang kafir. Untuk apa? Untuk mendatangkan Al-Quran. Ya? Mendatangkan Al-Quran. Kalau Anda benar, Anda orang Arab, Anda orang Arab asli, aslinya pakai sad bukan pakai sin, asli, ya, bukan bak asli, ya, silakan datang ke Al-Quran. Ternyata mereka nggak mampu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, wa kaifa yaqdiru al-makhluq min turab an yakuna kalamuhu ka kalami rabbil alwab. Bagaimana mampu makhluk yang diciptakan dari tanah perkataannya akan sama dengan perkataan Allah yang memiliki makhluk? Am kaifa yaqdiru naqisul faqiru min kullil wujuh an ya'tiya bikalamin ka kalamil kamil. Bagaimana mungkin seorang yang kurang dan sangat miskin dari setiap sisinya akan bisa mendatangkan perkataan seperti perkataan yang maha sempurna? Tidak mungkin itu. Alladzi lahul kamalul mutlaq, yang mana kesempurnaannya benar-benar sempurna. Wal ghaniyul wasi', ya, min kulli wujuh, kekayaannya sangat luas dari setiap sisi. Ini tidak akan bisa disamakan, Pak. Hadza laisa fil imkan wala fi qadratil insan. Ini tidak mungkin dan juga tidak di dalam kekuasaan manusia. Wa kullu man lahu adna dzauqi wa ma'rifah bi anwa'il kalam idza wuzina hadzal qur'anul 'adzim bighairihi min kalamil bulagha dhahara lahu al farqul 'adzim. Nah, perhatikan ini baik-baik. Nanti ada cerita di sini yang ceritakan. Beliau mengatakan, dan setiap orang yang mempunyai rasa yang paling rendah saja terhadap tata cara bahasa Arab, dia artinya dia orang yang memiliki ilmu paling rendah tentang ilmu bahasa Arab. Jika ditimbang Al-Qur'an Al-Karim, firman Allah tersebut, dengan perkataan manusia biasa, maka orang tadi yang paham sedikit aja Al-Qur'an akan bisa membedakan mana Al-Qur'an, mana perkataan manusia biasa. Dan itu terbukti, Pak. Ada seorang syekh bercerita, saya pernah pergi ke Jeman. Dan ini cerita hakiki, syekhnya bercerita di Arab Saudi waktu itu. Saya pernah pergi ke negeri kafir, Eropa pokoknya, Italia atau Jerman. Kemudian di sana kan bebas seorang mau berdakwah, ya, karena hak asasi manusia, dia bisa berdakwah di jalan-jalan, bisa, hak asasi manusia. Akhirnya syekh melihat gelombang orang, beliau berdakwah di situ. Kata syekh, wahai yang kalian hadir di sini, saya akan baca sesuatu. Lihat bacaan saya. Bacalah beliau bacaan dari Al-Quran. Waktu itu suratnya, kalau tidak salah, surat An-Najm atau surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. 'allamal Qur'an, padahal yang dibacakan ke, di hadapan mereka paham bahasa Arab enggak? Hah? Paham enggak? Enggak kan? Orang Eropa kok enggak paham. 'Allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, sampai beberapa ayat. Kemudian beliau membaca yang lain. Sekarang beliau bilang, kalau tadi saya membaca sesuatu, kemudian saya akan baca yang lain, silakan bedakan antara keduanya. Kemudian beliau membaca bacaan biasa. Muhammadun zahaba ilal madrasati, thumma qara'ad darsa, thumma, ya, artinya bacaan biasa itu, Muhammad adalah seorang murid yang pergi ke madrasah, kemudian belajar, kemudian duduk, kemudian dia bertanya kepada ustadznya, kemudian dia pergi ke pasar setelah dia pulang dari madrasah. Jadi bahasa Arab biasa. Dua-duanya Arab, tetapi yang satu Al-Quran, yang satu apa? Bahasa Arab biasa. Beliau bacakan di hadapan orang-orang kafir. Paham Pak maksud saya? Yang pertama beliau bacakan Al-Quran, surat Ar-Rahman atau surat An-Najm, saya lupa. Yang kedua kata beliau, sekarang saya ingin berbicara satu lagi. Silahkan bedakan mana yang firman Allah, mana yang bukan firman Allah. Padahal mereka tidak paham bahasa Arab. Yang kedua ini beliau baca Muhammad, pakai tajwid juga, tapi cuma bacaan Arab biasa. Muhammadun zahaba ilal madrasati, Muhammad sedang pergi ke sekolahan. Thumma jalasa alal maq'adi, kemudian dia duduk di atas kursi. Thumma qara'ad darsa fil madrasati, kemudian dia membaca pelajaran di sekolah. Thumma dhahaba ilal baiti, kemudian dia pergi ke rumah. Bahasa Arab juga kan? Hampir sama. Kata Syekh, mana kira-kira perkataan yang luar biasa, beliau tidak menyebut Al-Quran, dan mana perkataan yang biasa-biasa saja. Serempak orang yang ada di dalam, di depan beliau itu, dan itu orang-orang kafir, tidak paham satu huruf pun dari Al-Quran, dari bahasa Arab, mengatakan yang pertama kayaknya agak beda dengan yang kedua. Yang pertama bacaannya lebih luar biasa. Ini terbukti, bukti nyata. Mulai saat itulah akhirnya beliau menjelaskan tentang Al-Quran dengan cara seperti itu. Yang pertama yang kalian dengar, wahai orang-orang di hadapanku, itu adalah firman Allah. Kalian bukan orang Arab saja paham bahwasanya itu firman Allah. Nah, ini yang diinginkan oleh Syekh. Orang yang paling rendah tingkatan ilmu bahasa Arabnya saja, apabila ada Al-Quran ditimbang dengan selain Al-Quran, maka pasti dia akan mengetahui mana yang Al-Quran, mana yang bukan Al-Quran. Ini mukjizat Al-Quran. Luar biasa ya ceritanya, Pak ya. Mukjizat Al-Quran seperti itu. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Saya ada rencana untuk mengubah beberapa jadwal kajian disebabkan beberapa hal. Seperti jam 10 itu biasa kajian fikih, doa dan zikir. Ya. Akan tetapi padahal kajiannya itu penting, terutama di daerah kita di Kalimantan ini sangat penting. Tetapi pesertanya sedikit. Kemudian dan itu wajar karena itu waktu kerja. Maka saya ingin itu dirubah pada waktu Sabtu. Sabtu setelah subuh. Setuju? Disebabkan kenapa? Karena biasa orang banyak. Dan bapak-bapak yang biasa hadir rutin, saya hafal orang-orang yang hadir rutin. Sedangkan Sabtu itu ada banyak orang-orang yang tidak hadir rutin kajian tafsir. Jadi kalau tidak hadir rutin kajian tafsir, mereka akan bingung lanjutan dan sebelumnya kajian-kajian tafsir. Paham maksud saya? Jadi kalau Sabtu mereka bisa rutin mengikuti terus. Sabtu atau kemudian juga untuk pelajaran yang paling penting sampai sekarang masih berat di dalam hati saya yang belum saya mulai, cuma baru satu kali karena terpotong dengan macam-macam, yaitu kitab Tauhid. Karena waktunya itu hari Rabu habis asar, itu pun sebenarnya adalah waktu yang kurang tepat ya, waktu kerja juga habis asar, maka mungkin bisa dijadikan sebagai kajian rutin hari Ahad habis subuh, sehingga orang-orang yang tidak ikut kajian rutin tafsir ini mereka tetap bisa mengikuti kajian rutin hari Ahad pagi kitab Tauhid. Paham maksud saya, Pak? Ya. Jadi untuk Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu tafsir 5 hari. Lumayan kan itu kita dapat beberapa ayat, banyak sekali, mungkin 10 sampai 15-an ayat. Ya. Nah, untuk Sabtu dan Ahad ya, paginya kita ambil kitab fikih doa dan zikir yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Kemudian untuk Ahadnya ya, kita ambil kitab Tauhid. Agar orang-orang yang jamaah-jamaah yang bisa datang hanya Sabtu dan Ahad karena kerja ya, wajar, maka mereka juga bisa mengikuti dari pertama dan tidak ketinggalan. Paham maksud saya, Pak? Kalau kita lanjutkan tafsir juga mereka datang bingung, karena kan tafsir ini kan urutan. Rutin kan gitu ya. Hanya bapak-bapak yang hadir rutin saja yang paham. Paham maksud saya? Ya, ada yang cuma hadir bisa bahkan dari Sabtu saja, Sabtu, Ahad gitu saja. Nah, maka untuk mengakomodir mereka, Sabtu, Ahad itu kita jadikan waktu kajian rutin tapi apa? Kitab tersendiri, sehingga mereka bisa mengikutinya secara maksimal. Nah, tadi apa masukan? Ya, saya paham. Saya paham itu, dan untuk Sabtu dan Ahad ya itu kita tidak akan terlalu panjang-panjang. Ya. Jadi dipersiapkan karena di Majelis Ar-Rahmat yang punya Ayahanda Haji Hamsan hafizahullah taala itu kan 7:30. Jadi masih ada waktu. Kita akan berhenti 7:30. Ya, jadi habis subuh sampai 7:30. Itu sudah masuk pertanyaan. Jadi saya akan usahakan pertanyaan 20 menit ya. Jadi 6:10 itu sudah termasuk pertanyaan insyaallah taala. Terlalu mepet ya. Ya. Nah, itu nanti kita bicarakan untuk waktu bahasa Arab. Yang penting saya ingin periode pertama saya harus, ya ini niatan pribadi saya, mudah-mudahan Allah mudahkan, saya harus mengalumnikan orang-orang Banjar, terutama yang muda-muda, agar mereka bisa hatam buku itu dengan saya. Saya tidak ingin sama orang lain dulu, karena saya tidak mau diambil pahalanya oleh orang lain. Enak aja saya ada di sini, ya. Orang lain yang ambil, nggak mau saya. Harus saya yang ngajar, ya, sampai buku itu hatam. Tapi harus kita cari format waktunya, sehingga nanti waktunya. Saya paling tidak suka kalau seandainya kajian ustadznya itu mohon izin, enggak suka. Karena jamaahnya nanti akan mohon izin juga. Ya. Itu paling tidak suka. Harus ada konsekuensitas, dan itu adalah sunnah Nabi. Ya. Kontinuitas itu sunnah Nabi. Terus menerus itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa dipahami ya, untuk mulai, kita akan mulai besok, mulai Sabtu besok. Berarti hari Jumat ini jam 10 nanti diliburkan. Akan dirubah ya. Libur, mulai hari ini libur karena ini sudah mulai minggu ini ya. Jadi Sabtu ini ya, Sabtu besok ini, besok itu kita sudah mulai fikih doa dan zikir. fikih doa dan zikir. Itu penting sekali, Pak. Karena ketika kita berzikir, bagaimana fikihnya? Pertama yang kita utamakan adalah maknanya apa sih yang kita ucapkan dari zikir tersebut. Kemudian fikihnya bagaimana? Yang sekarang terjadi di masyarakat, di masjid-masjid umum, ya. Coba tadi ada orang bilang ke saya, kalau di masjid-masjid umum yang bukan masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan masjid yang bermanhaj salaf, itu mukaddimah sampai sama akhirnya yang panjang. Ini sebelum salat subuhnya ada bacaan, setelah salat subuhnya ada bacaan. Adapun salatnya cepat banget. Merasakan kan itu, Pak? Subhanallah, saya ingin menasihati kepada imam-imam mereka, itu berpengaruh terhadap tumakninah, dan itu tumakninah rukun sholat loh. Bisa batal sholatnya kalau seandainya tidak tumakninah. Entah apa yang dibaca, subhanallah, belum kita selesai duduk di antara dua sujud langsung sujud lagi, ya. Padahal Imam Syafi'i salah satu imam yang sangat teliti dalam bacaan. Saya heran, ini ngikut mazhab mana gitu. Imam Syafi'i enggak seperti itu bacaannya. Sangat teliti dalam baca. Beliau itu orang yang sangat teliti dalam perihal najis-najisan, ya. Sangat teliti dalam perihal niat, sangat teliti dalam perihal bacaan. Itu kebiasaan mazhab Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i secara khusus. Karena di sana ada perbedaan mazhab dengan imam. Kadang antara imam dengan mazhab sendiri berbeda loh. Nah, itu dia. Bisa disetujui ya, insyaallah ya. Jadi kemudian hari Jumat juga saya bisa kadang-kadang memanage waktu saya, ya, karena kadang ada khutbah di sebelah sana, kemudian jadi bisa mengurangi waktu saya. Jumat kosong jadinya, cuma ada khutbah Jumat kadang-kadang. Kalau saya biasa jam 10 pagi ngisi juga khutbahnya di ujung sana, kan repot banget ya. Nah ini soalnya sebagian kemarin beberapa orang, hampir 10 orang semuanya komplain, Ustaz jadwal pian tuh banyak banar. Ini kurangi sebuting sudah. Sebuting aja dikurangi. Ya. Nah, biar yang memberi nasihat itu kita terima nasihatnya, itu sebuting sudah kurangi. Setelah ini tidak ada lagi yang ngasih nasihat seperti itu. Doakan mudah-mudahan kita sehat ya. Nah, itu. Taib. Nah. Tetap jalan. Jalan ya. Sirah Nabawiyah berarti habis maghrib dirubah. Hari Rabu tetap. Jadi hari Rabu itu ada dua kan? Hari Rabu ada dua. Ya. Hari Rabu ada dua, habis asar Sirah Nabawiyah. Kemudian habis maghrib Kitab Tauhid. Nah, Sirah Nabawiyah kita nanti akan kita cetak lagi jadwalnya. Sirah Nabawiyah ini kita jadikan habis maghrib. Nah, itu lebih banyak orangnya dan lebih banyak faedahnya nanti. Ya. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Mungkin ada yang bertanya dari tentang kajian tadi. Jadi saya ulangi, untuk hari Jumat jam 10 ditiadakan sekarang. Ya, yang mana kita apa? Fikih, doa dan zikir. Itu dirubah menjadi Sabtu pagi. Ya, Sabtu pagi berarti khusus untuk fikih, doa dan zikir. Tidak ada kita tafsir ya. Nah, kemudian hari Ahad pagi saya akan memperhatikan waktu itu karena saya sangat menghormati Majelis Ta'lim Ar-Rahmat di sana. Sabtu pagi berarti pelajarannya apa tadi? Kitab apa? Tauhid. Kenapa saya pilih Kitab Tauhid? Ahad pagi Kitab Tauhid. Kenapa saya pilih Kitab Tauhid? Karena akidah itu dasar paling penting untuk seluruh amal ibadah. Akidahnya salah, maka kita akan dan kita menggunakan kesempatan yang banyak, yaitu jamaahnya akan banyak pada itu, hari Ahad itu. Kemudian hari Rabu pengurangan juga, yaitu habis asar tidak ada pelajaran, yang ada habis maghrib, yaitu tentang sejarah Nabi. Jadi setiap hari itu ada disiplin ilmu masing-masing. Ada sejarah, ada fikih, doa dan zikir, ada. Belum lagi nanti alhamdulillah akan dibuka di rumah Pak Haji Bambang hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau dalam ketaatan. Kajian-kajian setiap malam Ahad ya, selalu. Dan itu juga ada disiplin-disiplin ilmunya. Subhanallah, tinggal mengawaki aja lagi. Ya. Tinggal kita menghadiri aja, sama kita amalkan. Semuanya sudah teratur begitu sedemikian rupa. Dan itulah jenis tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak ada yang bertanya saya cukupkan. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.